50 languages. 89. 89. Imperatif 1. Imperatif 1. Kamu begitu malas. Jangan malas. Kamu begitu malas. Jangan malas. Kamu tidur begitu lama. Jangan tidur terlalu lama. Kamu tidur begitu lama. Jangan tidur terlalu lama. Kamu datang begitu terlambat. Jangan datang terlambat. Kamu datang begitu terlambat. Jangan datang terlambat. Kamu tertawa begitu keras. Jangan tertawa terlalu keras. Kamu tertawa begitu keras. Jangan tertawa terlalu keras. Kamu bicara begitu pelan. Jangan bicara terlalu pelan. Kamu bicara begitu pelan. Jangan bicara terlalu pelan. Kamu minum terlalu banyak. Jangan minum terlalu banyak. Kamu minum terlalu banyak. Jangan minum terlalu banyak. Kamu merokok terlalu banyak. Jangan merokok terlalu banyak. Kamu merokok terlalu banyak. Jangan merokok terlalu banyak. Kamu bekerja terlalu keras. Jangan bekerja terlalu keras. Kamu bekerja terlalu keras. Jangan bekerja terlalu keras. Kamu menyetir terlalu kencang. Jangan menyetir terlalu kencang. Kamu menyetir terlalu kencang. Jangan menyetir terlalu kencang. Berdiri Pak Muller. Berdiri Pak Muller. Duduk Pak Muller. Duduk Pak Muller. Tetaplah duduk Pak Muller. Tetaplah duduk Pak Muller. Bersabarlah. Bersabarlah. Nikmati saja waktu Anda. Nikmati saja waktu Anda. Silakan tunggu sebentar. Silakan tunggu sebentar. Berhati-hatilah, berhati-hatilah, tepatlah waktu, tepatlah waktu. Jangan bodoh, jangan bodoh,